Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu tentang peran Saudi Arabia dalam memberantas terorisme. Telah kita sebutkan pada beberapa saat yang lalu beberapa hal yang terkait dengan pembahasan kita. Terakhir kita telah menyebutkan tentang upaya Saudi Arabia dalam memberantas terorisme dari sisi hukum pidana terhadap mereka para pelaku teror. Yang kedua adalah upaya yang mereka lakukan dari sisi bimbingan dan penyuluhan. Telah diketahui bahwa paham terorisme terutama di kalangan muslimin adalah suatu paham yang tergolong paham yang ekstrim atau al-ghulu. Maka tentu salah satu upaya untuk mengobati paham ini adalah dengan cara memberi pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam. Mereka orang-orang teroris banyak berkeyakinan keyakinan takfir, pengkafiran terhadap selain golongan mereka. Dan ini merupakan suatu paham khawarij, paham yang telah ada sejak zaman dulu di masa pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka merupakan suatu usaha yang ditempuh kerajaan Saudi Arabia dalam memerangi terorisme adalah dengan memberikan bimbingan-bimbingan, memberikan pengarahan-pengarahan tentang pemahaman Islam yang benar atau manhaj al-wasatiyah. Manhaj al-wasatiyah yakni metode yang tidak ekstrim dan tidak menyepelekan, yaitu metode yang benar sesuai dengan jalur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, paham wasatiyah pertengahan. Ikhwan fillah rahimakumullah, telah banyak diupayakan oleh pemerintah Saudi Arabia dari sisi ini melalui banyak peluang dan kesempatan. Di antaranya adalah melalui ceramah-ceramah umum, juga melalui muktamar, juga melalui pertemuan-pertemuan yang lain, dialog interaktif dalam suatu acara nadwah dan kegiatan-kegiatan yang seperti itu sejenisnya, di mana kegiatan-kegiatan tersebut langsung diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Agama, Dakwah dan Bimbingan. Jadi memang merupakan suatu program pemerintah, melalui Kementerian Agamanya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka menanggulangi gerakan-gerakan teror. Dan untuk mewujudkan bimbingan-bimbingan tersebut, mereka memilih para juru dakwah di kalangan para ulama atau para dosen atau para khatib-khatib di masjid-masjid. Nah, mereka menjadi ujung tombak dalam gerakan-gerakan penyuluhan dan bimbingan untuk menanggulangi paham terorisme. Dan ini dilakukan dengan masif. Di samping ceramah dan lain-lain tadi, demikian pula melalui media cetak, buku-buku dicetak dan dibagi-bagikan. Begitu pula mereka melakukan ini bahkan di penjara-penjara. Ikhwan fillah rahimakumullah, di negeri Saudi Arabia, di samping Kementerian Urusan Agama, di sana juga ada hal yang langsung menangani kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu yang disebut dengan Hay'atu Al-Amri Bil Ma'ruf Wan Nahi Anil Munkar, Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nah, termasuk daripada tugas inti daripada Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini adalah membimbing manusia untuk mengikuti ajaran agama yang benar dan menjauhkan mereka tentunya dari gerakan-gerakan radikal. Ini termasuk salah satu tugas penting dari Badan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Disebutkan dalam salah satu keterangan atau edaran dari Kementerian Dalam Negeri, kama tuhayyimul wizarah bi ulama'i syari'ati wal mukhtassin fil ulumil islamiyyah wal thaqafah wal i'lam wal muwatinin kullun ala qadri istita'ati bil 'amali ala kulli ma min sya'nihi isti'sal hadzal fikr al munharif al fikr al irhabi al mutatarrif وتوعية المجتمع بجميع شرائحه بالمقاصد الشرعية العليا إلى آخره. Dalam surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa kementerian menghasung para ulama syariat dan para mukhtasin fil ulumil insaniyah, begitu pula orang-orang ahli dalam bidang ilmu-ilmu insaniyah dan wawasan i'lam, penyuluhan dan al-muwatinin, bahkan masyarakat pada umumnya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk sama-sama memberangus pemikiran yang menyimpang, yaitu pemikiran terorisme yang radikal, serta menyadarkan masyarakat seluruhnya akan tujuan syariat yang mulia dan seterusnya. Nah, jelas di sini dari Kementerian Dalam Negeri secara khusus menghasung para ulama dan semua para ahli, bahkan masyarakat seluruhnya, agar sama-sama memberantas pemikiran menyimpang ini, pemikiran yang radikal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang juga sangat penting kita perhatikan dari sisi ini, upaya Saudi Arabia dalam memberangus terorisme adalah membentuk yang disebut dengan Lajnatu Al-Munasahah. Ya, Lajnah Al-Munasahah. Ini semacam tim penasihat, ya, semacam tim penasihat. Maksudnya adalah penasihat untuk mereka para teroris. Ketika orang-orang yang mengikuti paham yang menyimpang, mereka dirusak, ya, dengan paham-paham yang menyimpang tersebut, maka cara mengobati yang sangat jitu adalah dengan berdialog dan menasihati mereka, tentunya oleh orang-orang yang mumpuni, al-akifa, orang-orang yang mumpuni. Dari sinilah kemudian terbentuk yang disebut Lajnah Al-Munasahah tadi. Orang-orang yang telah terjerat, kemudian tertangkap, kemudian mereka dipenjara, atau sebagian mereka yang mungkin mengaku dan menyerahkan diri. Nah, orang-orang seperti ini, agar mereka sadar, agar mereka paham atas kekeliruan mereka, akhirnya dipertemukan dengan Lajnah Al-Munasahah. Di samping para ulama syariat, juga terdiri dari para ahli yang lain. Mereka bekerja sama untuk memberikan pengarahan yang benar melalui diskusi dengan para pelaku teror tersebut, atau orang-orang yang telah terjaring dan terrekrut oleh mereka. Bahkan dalam Lajnah Munasahah ini terkadang juga melibatkan keluarga, keluarga para pengikut aliran sesat radikal tersebut, sehingga nanti diatur teknisnya bagaimana mereka bisa berdiskusi, berdialog dan menasihati para pelaku gerakan-gerakan teror tersebut. Dan dari sini mereka akan menyadari, dan memang juga terbukti beberapa orang dari mereka kemudian sadar dan kembali, ya. Dari mereka, beberapa dari mereka, entah persisnya jumlahnya berapa, yang jelas banyak yang kemudian sadar kembali kepada kebenaran. Dan mereka pun yang akhirnya menyadari akan penyimpangan mereka, mereka kemudian diberi kesempatan untuk bercerita, yang kemudian disiarkan melalui siaran umum agar menjadi pelajaran bagi yang lain untuk berhati-hati dari berbagai upaya perekrutan massa untuk mengikuti jaringan-jaringan radikal dan jaringan-jaringan teroris. Ya. Nah, ini sebagian upaya kerajaan Saudi Arabia dalam hal ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, peran lajnah munasah ini sebetulnya sangat penting sekali, karena seperti yang tadi saya katakan, banyak daripada para pelaku teror tersebut, mereka tergoda oleh rayuan-rayuan dari para teroris yang sebelumnya dengan syubhat-syubhat bahwa kegiatan mereka adalah jihad, dan mereka kalau mati akan mendapatkan surga, akan mendapatkan bidadari dan seterusnya. Nah, ini semuanya menjadi pengaruh yang sangat penting bagi mereka. Maka dari itu sekali lagi, ini pentingnya tim penasihat itu supaya menghilangkan syubhat ini. Kalau mereka dipahamkan dengan benar, termasuk yang penting dalam hal ini syubhat takfir, pemikiran takfirnya itu dihilangkan, maka mereka akan menyadari kesalahan mereka dan mereka tidak akan kembali lagi. Ya. Kalau upaya penanggulangan itu hanya ditempuh melalui cara-cara kekerasan saja, maka yang namanya ideologi tidak akan habis-habis. Bahkan mungkin semata-mata kekerasan dalam menanggulangi mereka akan menambah militansi mereka, bahkan akan menambah mungkin jumlah mereka, karena mereka akan menggunakan kesempatan sikap kekerasan yang mereka terima sebagai alat untuk menarik simpati orang-orang terhadap mereka. Nah, ini hal yang sangat perlu diperhatikan, ya. Jadi penting sekali lajnah munasahah. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya dari sisi al-ijtima'iyah, upaya dan peran Saudi Arabia dari sisi sosial kemasyarakatan, bagaimana upaya mereka, apa yang mereka tempuh untuk menanggulangi gerakan-gerakan teroris. Mereka sangat perhatian, kerajaan Saudi Arabia, terhadap masyarakatnya. Karena apa? Karena mereka memperhatikan bahwa tidak jarang dari para pelaku teror atau orang-orang yang ikut bersama mereka, sebab awalnya adalah kerusakan hubungan keluarga di dalam keluarga mereka. Keluarga yang tidak hidup dengan baik, harmonis. Keluarga yang sering terjadi keributan di dalamnya. Keluarga yang kurang terurus. Baik bapaknya atau ibunya tidak perhatian. Ini tidak jarang mengakibatkan anak-anak mereka kemudian tidak kerasan di dalam rumah, sebal untuk tinggal di rumah. Mereka memilih untuk hidup di luar, di lingkungan yang lain, di komunitas yang lain. Sehingga ketika orang-orang yang seperti ini di saat kegalauan mereka bertemu oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut aliran-aliran radikal itu, maka mereka akan begitu mudah dipengaruhi. Apalagi cara-cara mereka dalam merekrut dengan cara-cara yang sangat menarik. Ya. Nah, sehingga mereka akan terekrut. atau ketika mereka sedang dalam kegalauan mereka karena urusan keluarga, dia membaca melalui media-media yang ada, internet. Akhirnya dia tertarik. Nah, banyak orang-orang yang akhirnya mengikut kelompok-kelompok itu awalnya karena kerusakan di dalam keluarga mereka. Nah, ini diperhatikan oleh pemerintah Saudi Arabia, sehingga mereka berkesimpulan bahwa ini merupakan salah satu titik yang perlu diperhatikan dalam rangka memberantas terorisme. Maka Saudi Arabia sangat memperhatikan keluarga-keluarga yang mereka adalah sebagai anggota daripada atau person daripada masyarakat mereka. Disebutkan dalam salah satu undang-undang dasar mereka dengan judul Muqawimat Al-Mujtama' As-Saudi. Al-usratu hiya nawatul mujtama' As-Saudi wa yurabba afraduha ala asas al-aqidah al-islamiyah. Bahwa keluarga merupakan cikal bakal suatu masyarakat Saudi Arabia. Maka perorangan mereka mesti dididik di atas dasar akidah Islamiyah. Wa ma taqtadhihi minal wala wa ta'ah lillah wa li rasulihi wa li ulil amri. Mereka mesti dididik untuk mengikuti akidah Islamiyah, di atas akidah Islamiyah, dan mengikuti konsekuensi daripada akidah tersebut, yaitu berwala atau loyal terhadap Allah dan Rasulnya serta ulil amri. Kemudian disebutkan pula dalam keterangan Kementerian Dalam Negeri, tuhayyibu al-wizaratu bi-awliya'il umur al-muhafadah ala abnaihim min istighlali al-jama'at al-irhabiyah lahum biyakunu waqudan linaril jarimati wal-udwan. Artinya bahwa Kementerian Dalam Negeri menghasung para wali, yakni wali di keluarga-keluarga masyarakat, ya, bapak-bapak, untuk menjaga anak-anak mereka agar jangan sampai direkrut oleh jamaah-jamaah teroris sehingga menjadi bahan bakar bagi kejahatan dan permusuhan yang mereka gencarkan. Nah, jadi secara khusus Kementerian Dalam Negeri punya perhatian terhadap keluarga-keluarga mereka. Bahkan mereka terkadang sampai memberi bantuan untuk anak-anak yang belum mampu menikah supaya segera menikah. Ya. Karena untuk menikah di sana sulit. Kemudian dalam masa-masa seperti itu mudah mereka direkrut oleh kelompok-kelompok sesat itu. Jadi sampai Saudi Arabia membantu rakyatnya yang betul-betul tidak mampu menikah untuk menikah. Sampai seperti itu perhatiannya. Ya, yang mungkin tidak dilakukan oleh negara-negara yang lainnya. Begitu pula perhatian-perhatian yang lain dari sisi ekonomi terhadap rakyatnya, ini juga diberi perhatian khusus, ya, dalam rangka menyelamatkan umat dari pengaruh-pengaruh buruk para teroris. Dan tidak jarang kita mendengar bahwa kegiatan-kegiatan teror juga dilakukan atas dasar alasan-alasan ekonomi. Ya, ketika rakyat tidak diperhatikan, merasa begitu. Ketika pemimpin dianggap pada korupsi, ya, dan seterusnya akhirnya timbul pemikiran-pemikiran radikal. Banyak ya, pemikiran-pemikiran radikal yang ujung-ujungnya adalah apa? Harta. Ujung-ujungnya adalah harta. Bahkan kalau kita perhatikan seperti diterangkan ulama, kaum Khawarij di masa dulu kembalinya kepada apa? Harta juga. Walaupun mereka tampak rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi ternyata awal-awal penyimpangan mereka dalam sejarah, kritikan mereka kepada Rasulullah, bab apa? Bab harta. Ingat Dzul Khuwaisarah mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad, adillah engkau. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad membagi-bagi harta rampasan perang kepada sebagian kaum yang lebih diperhatikan. Dianggap oleh mereka ini tidak adil. Padahal Nabi SAW melakukan hal itu karena ada maslahat-maslahat. Melebihkan mereka karena ada tujuan-tujuan yang sangat penting. Dinilai oleh Dzul Khuwaisarah sebagai tindakan tidak adil. Nah, jadi isu-isu seperti ini, bab harta benda, ternyata menjadi dorongan orang-orang Khawarij. Maka zaman sekarang pun jangan heran kalau ternyata ujung-ujungnya juga terkait dengan harta benda. Ya. Nah, menyoroti hal ini tentu maka Saudi Arabia juga paham hal seperti itu, maka mereka pun ya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakatnya. Mereka yang memang membutuhkan bantuan banyak dibantu, sehingga tertanggulangi sekian persen dari problem terorisme. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya dari sisi keamanan, bagaimana upaya dan peran Saudi Arabia dari sisi keamanan dalam menanggulangi aksi-aksi teror. Mereka, Allah Azza wa Jalla telah karuniakan kepada mereka harta yang cukup, sehingga walhamdulillah mereka gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Termasuk dalam bab ini, mereka betul-betul mengembangkan atau memutakhirkan peralatan-peralatan apa untuk menanggulangi terorisme. Jadi dilengkapi berbagai alat, baik persenjataan maupun alat-alat pendukung yang lain. Ya. Kemudian at-tansik wa ta'awun wa tabadul al-ma'lumat ma'a masilatiha min al-ajhizah 'ala al-mustawa al-thina'i wal iqlimi wad dawli. Koordinasi, saling bantu-membantu, saling tukar informasi, intelijen dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian latihan-latihan untuk menanggulangi terorisme, dan hasilnya begitu luar biasa. Sebagai contoh, kita akan lihat di sini, yakni dari sisi keamanan, ya. Kerajaan Saudi Arabia telah berhasil mematahkan sekian banyak upaya-upaya teror dan menangkap sekian banyak para pelaku gerakan-gerakan teror atau orang-orang yang terjalin dalam satu program, yaitu program aksi teror. Sebagai contoh, kita akan baca di sini beberapa kejadian, ya. Dalam sebuah surat kabar, yaitu Jaridatu Ukab, surat kabar yang namanya Ukab, pada tahun 1435 Hijriah pada bulan Rajab tanggal 8, disebutkan di sana bahwa Saudi Arabia telah berhasil menangkap 62 orang. 62 orang yang masuk dalam jaringan teroris. Ada yang berkebangsaan Palestina, Yaman, dan Pakistan. Tentunya yang asli orang Arab Saudi pun banyak. Tapi di antara yang tertangkap, orang-orang dari luar itu juga. Ya. Kelompok ini telah membuat suatu gerakan-gerakan yang tujuannya adalah meledakkan tempat-tempat fasilitas-fasilitas ke kantor perkantoran, ya, dan bahkan penculikan dan pembunuhan. Ini pernah terjadi seperti itu, seperti yang diberitakan di koran Ukab. Kemudian terhadap kelompok ISIS secara khusus, Daesh, ya, secara khusus terhadap kelompok ISIS atau Daesh, Saudi Arabia pernah menangkap 566 orang. Ya, 566 orang. Banyak, ya kan? Perlu diketahui undang-undang di sana bahwa seorang boleh ditangkap atau di apa? Ditindak begitu, ya. Walaupun belum sampai melakukan gerakan dalam arti upaya gerakan, ya. Karena dalam pengertian seperti yang tadi kita baca, bahwa yang namanya teror atau al-irhab, terorisme atau aksi teror, mencakup mereka yang melakukan, termasuk yang mentakhtit, yaitu merencanakan, ya. Tadi kita telah baca di awal-awal, kalau tidak salah itu yang disebutkan oleh siapa, Sultan bin Abdul Aziz, ya, Sultan bin Abdul Aziz, menteri pertahanannya. Jadi mereka yang sudah terjaring, terbukti mereka terlibat walaupun belum melakukan aksi, mereka baru merencanakan, mereka sudah berhak untuk ditangkap, ditindak. Sehingga di sini pernah mereka menangkap 566 irhabian. 6 di antara mereka wanita. 6 di antara mereka adalah wanita. 5 warga negara Saudi Arabia dan 1 warga negara Filipina. Dan di antara mereka juga ada 5 orang yang mereka adalah para ahli dalam membuat bom, ahli para pembuat bom bunuh diri. Mereka adalah para ahli, 5 ini, 5 di antara mereka adalah para ahli pembuat bom bunuh diri. 4 tertangkap, 1 orang Suria, 3 orang Saudi, dan 1 tewas. Jadi 5 orang. Nah, mereka ini berbuat dan bergerak. Ternyata geraknya di Saudi, tapi komandonya dari luar. Nah ini, ya, ternyata komandonya dari luar. Ini perlu dicermati, ya. Belum mesti gerakan-gerakan teror dalam negeri, dalangnya di dalam negeri. Bisa jadi gerakan-gerakan teror dalam negeri, dalangnya di luar negeri. Nah, seperti ini. Ternyata mereka berkomunikasi dengan komandan-komandan mereka yang ada di luar negeri. Ya. Kemudian mereka juga di kerajaan Saudi Arabia berhasil waktu itu menemukan, ya, sebelum mereka berbuat, mereka menangkap, yakni sebelum para teroris berbuat, berhasil ditangkap dan ditemukan ada sittatu ma'amil mutakamilah li tasni'il mutafajjirat. 6 tempat, ya, seperti laboratorium begitu, ya, yang lengkap untuk pembuatan bahan apa namanya, bom, ya, al-mutafajjirat, ya, untuk membuat bom, ya, di situ ada bahan-bahan peledak untuk membuat bom, ada 6 laboratorium, ya. Semua ini dibuat dalam rangka apa? Lidami anasir tanzimi Daesh bidakhil. Untuk mendukung gerakan ISIS di dalam Saudi Arabia. Ya, alhamdulillah. Mereka tertangkap yang ada di 2 kota, yaitu Riyadh dan Qasim. Ya. Sehingga ada 14 aksi yang dapat dilumpuhkan sebelum mereka melakukan. Sudah ada 14 aksi yang direncanakan berhasil dilumpuhkan. Nah, ini luar biasa, ya kan? Jadi kerajaan Saudi Arabia jangan dianggap tidak punya pengalaman, atau sekali lagi kita ulangi sebagai gudangnya para teroris. Sebaliknya, kerajaan Saudi Arabia itu adalah negara yang menjadi korban gerakan-gerakan mereka para teroris. Betapa banyak rencana terhadap Saudi Arabia, dari rencana-rencana dan makar-makar jahat dari para teroris tersebut. Ya, luar biasa. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, kemudian upaya yang mereka lakukan entah sudah seperti apa. Ya, seperti ini. Kita lihat upaya yang luar biasa dari kelompok-kelompok ISIS dan sejenisnya. Perlu diketahui kenapa kok begitu semangatnya para teroris untuk melumpuhkan Saudi Arabia, dan kenapa lebih khusus ISIS dan Daesh atau Daesh berupaya keras untuk menghancurkan Saudi Arabia, karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Daesh, ISIS, kita melihat bukan hanya sebagai sebuah kelompok ISIS atau Daesh, tapi siapa di belakang mereka, siapa yang memperalat mereka, atau bahkan siapa yang membentuk mereka, siapa yang melindungi mereka. Nah, ini ternyata ada negara-negara yang memang menggunakan ISIS untuk kepentingan-kepentingan tersebut, yang melindungi ISIS untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, tadi kita berikan contoh salah satu upaya Saudi Arabia dari sisi keamanan seperti itu, hasilnya luar biasa. Kemudian pada tahun 1436, sekarang 38, jadi 2 tahun yang lalu kurang lebih, juga berhasil menangkap 93 orang. Satu di antaranya seorang wanita. Berhasil menangkap 93 orang. Satu di antaranya adalah seorang wanita. Mereka juga sebagai anggota kelompok Daesh atau ISIS. Ya. Di mana kegiatan mereka sudah hampir melakukan aksi, hampir melakukan peledakan. Di antara tujuannya adalah perkantoran militer, keamanan, kemudian rumah-rumah penduduk, dan juga berusaha untuk membunuh dua orang dari aparat keamanan. Juga di antaranya tentu bom bunuh diri yang mereka lakukan, ya, yaitu untuk meledakkan Safaratul Wilayat, kantor duta besar Amerika Serikat di Riyadh, ya, dengan menggunakan mobil yang sudah dipenuhi dengan bahan peledak. Ya. Nah, ini upaya yang lain yang berhasil. Dan seperti yang kita ketahui pula, beberapa waktu yang lalu kita dengar berita mereka berhasil menembak dua orang di Jeddah, dan dua orang itu adalah para pembuat bom juga. Ya, dua orang itu adalah para pembuat bom. Kemudian waktu itu berapa bulan yang lalu, atau berapa tahun sebelumnya, ya, menghukum mati 47 orang, ya, kalau tidak salah 47 orang, yang diantaranya adalah Nimr an-Nimr, seorang Syiah yang jelas menjadi seorang teroris juga tentunya, ya, tapi dia dari bagian penyemangatnya, dia yang memotori, dia yang memanasi, dia yang menjadi provokatornya. Nah, dia termasuk yang dihukum mati, seorang berkeluarga negaraan Saudi Arabia. Ya. Ya. Dari 47 orang itu ada Syiah dan banyak dari kelompok Khawarij. Yakni sekian banyak. Ikhwan fillah rahimakumullah, walhamdulillah keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa dicapai oleh Saudi Arabia dalam hal ini, sehingga sampai pernah dikatakan oleh Raja Abdullah ketika itu, beliau mengatakan dalam sebuah kesempatan yang kemudian dikutip oleh Sahifah As-Siyasah Al-Kuwaitiyah, ya, jadi semacam koran begitu, surat kabar politik di Kuwait pada tanggal 16 Agustus 2004. Ya, 2004. 16 Agustus Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengatakan, "Innana ijtazna marahila al-irhab. Fa nahnu dhahabna ila ru'usi al-tha'abin mubasharatan linaqta'aha." Kami telah melewati marahil al-irhab, periode memerangi aksi-aksi teror. Fanahnu dhahabna ila ru'usi tha'abin, sekarang kita akan pergi menuju kepala-kepala ular langsung, linaqta'aha, untuk kita potong kepala-kepala ular tersebut. Yani beliau rahimahullah seolah-olah mengisyaratkan bahwa upaya pemberantasan terorisme ini sudah melewati sekian tahap. Sekarang waktu itu, ya, beliau mengatakan sudah pada tahap ke tokoh-tokohnya, tinggal tokoh-tokohnya ini diambili, ya, ditangkap, dihukum sesuai dengan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat. Ya. Disebutkan pula dalam sebuah keterangan bahwa tamakkana bi fadlillah min ifsyali akthar min 95% filmiyah min al-amaliyatil irhawiyah. Walhamdulillah bi fadlillah, ya, sekali lagi disebutkan bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, bahasa-bahasa syar'i, ya, bukan kami tidak, tapi dengan keutamaan Allah azza wajal. Saudi Arabia telah berhasil menggagalkan lebih dari 95% dari aksi-aksi teror sesuai dengan strategi keamanan, yang mendapatkan penghargaan dunia. Wasajjalat injazan akhar, bahkan telah mencatat keberhasilan yang lain. Tumasilu fi ikhtiraqid da'irati tsaniyah li ashabil fikri dhal wa humul muta'atifuna wal mumawwiluna lil irhab. Bahkan Saudi telah, ini prestasi yang lain, berhasil menerobos ring kedua dari para pemilik pemikiran radikal itu, yaitu siapa? Ring kedua ini adalah al-muta'atifuna, orang-orang yang masih simpati dengan mereka, para simpatisan terhadap para teroris itu, wal-muwawiluna lil-irhab, dan para penyokong dana, ya, dan para penyokong dana kegiatan teror ini. Jadi sudah sampai ke sana, ya. Para simpatisannya pun sudah diketahui, para penyokong dananya pun sudah diketahui. Nah, ini dari sisi yakni keamanan, Saudi Arabia telah mencapai banyak keberhasilan dalam memerangi terorisme. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ma yata'allaq bin nawahi ad-dawliyah, dari sisi hubungan antar negara bahkan internasional, ya, upaya Saudi Arabia dalam memerangi terorisme dalam skop internasional, apa upaya mereka? Di sini dalam tulisan ini disebutkan banyak sekali, yakni pertemuan dengan berbagai negara, kesepakatan dengan berbagai negara, dan banyak, ya, banyak sekali yang dilakukan oleh Saudi Arabia ketika itu. Bahkan pernah, ya, sebelum kejadian peledakan WTC 11 September 2001, sebelum itu Saudi telah meminta di banyak kesempatan, meminta negara-negara asing untuk kerjasama dengan Saudi Arabia dari bidang keamanan, ya, dalam bidang keamanan, untuk menekan para teroris-teroris, kemudian mencari solusi dan menggagalkan gerakan-gerakan mereka, serta menghukum yang berhak dihukum dengan hukuman-hukuman yang menjerakan mereka. Ini sejak sebelum 11 September 2001 Saudi sudah mengajak negara-negara untuk itu, ya. Tapi ya entah apakah mereka menyambut atau tidak menyambut, ya. Yang jelas di sini Saudi Arabia seperti yang tadi kita sebutkan, untuk hubungan dengan luar negeri begitu banyak dilakukan dalam rangka ini. Di sini mungkin saya sebutkan beberapa contoh, ya. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Raja Abdullah di masa beliau telah mengusulkan dan diterima usulnya untuk membuat suatu tim atau apa istilahnya, seorang kurang paham dalam bahasa-bahasa sekarang. Disebut di sini markas, suatu pusat yang khusus menanggulangi terorisme, yang diusulkan ke PBB dan kemudian diterima, ya, dan dibantu langsung oleh Saudi Arabia dengan awal biaya 110 juta dolar dan lebih daripada itu bahkan. Ya. Kemudian Saudi juga membuat suatu aliansi At-Tahaluf Ad-Dawli antar negara demi memerangi ISIS. Saudi juga pernah membuat suatu muktamar antar negara-negara yang diundang ke Riyadh dalam rangka mukafahatul irhab, melawan terorisme. Ini pada tahun 2005 dan diikuti oleh 50 negara, baik negara-negara Arab Islam maupun negara-negara asing non-Islam. Kemudian juga pada tahun 2013 ada juga muktamar yang cukup internasional juga. Di situ dihadiri oleh 49 negara dan termasuk dihadiri oleh pembantu Sekjen PBB. Ya. Ini juga diadakan di Riyadh. Dibentuk juga oleh kalau tidak salah Muhammad bin Naif, ya. Ya. Putra mahkota kedua dan pimpinan majelis para menteri serta menteri pertahanan Saudi Arabia, Amir Pangeran Muhammad bin Salman. Ya. Muhammad bin Salman. Dibentuk gabungan antara 34 negara untuk memerangi terorisme. Apa tujuannya? Beliau mengatakan, tashkiluhu ja'a hirsan min al-'alam al-islami 'ala muharabati hadha ad-da' wa kay yakuna syarikan lil-'alam ka majmu'ati dualin fi muharabati hadha ad-da'. Pembentukan koalisi ini datang karena semangat alam islami untuk memerangi penyakit ini, yakni penyakit terorisme, dan supaya ini menjadi sebuah andil bagi dunia sebagai kelompok negara-negara yang memerangi penyakit terorisme ini, ya, yang memerangi penyakit terorisme ini. Ya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ini sebagian dan masih banyak, ya, upaya-upaya Saudi Arabia secara internasional di dalam memerangi terorisme. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sehingga ahibati fillah rahimakumullah, dengan ini dan sebetulnya banyak, ya, kalau dikaji terus dan dipelajari lebih matang, lebih dalam, kita akan mendapati kerajaan Saudi Arabia adalah negara yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa dalam memerangi terorisme. Bahkan hal ini diakui oleh orang-orang non-muslim, ya. Hal ini diakui oleh orang-orang non-muslim untuk menunjukkan bahwa ini bukan pengakuan seorang yang mengaku-ngaku, ya, tapi ini pengakuan dari non-muslim sekalipun. Disebutkan oleh siapa? Oleh mantan presiden Amerika, ya, siapa yang dulu, yang dulu, George Bush. Ya, George Bush sampai mengatakan inna al-irhabiyin irtakabu khata'an taktikian, sesungguhnya para teroris itu telah melakukan suatu kesalahan secara taktik fi takdiri menurut hemat saya. Hina hajamu al-mamlakah al-arabiyah, ketika mereka itu menyerang Saudi Arabia. Wahum yudrikun al-an nataija dzalik, dan mereka sekarang baru tahu akibatnya. Ya, sekarang mereka baru tahu akibatnya. Nah, tentu omongan seperti ini bukan omongan asal omong ya, orang seperti dia. Tentunya omongan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang membuat dia akhirnya berkesimpulan seperti itu. Dan seperti yang tadi kita lihat, sekian banyak 95% ya kurang lebihnya berbagai upaya-upaya teroris di Saudi Arabia tergagalkan. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB siapa, Ban Ki-moon, ya. Terjemahannya kalau dalam bahasa Arab, As-Saudiyah min akbari da'imin lil harbi diddal irhab. Saudi Arabia adalah min akbari da'imin, termasuk penyokong terbesar dalam memerangi terorisme. Ya. Ini Sekjen PBB yang mengatakan. Kita katakan ini orang kafir pun mengakui. Herannya muslimin pada enggak tahu. Ini orang kafir pun mengakui bahwa Saudi Arabia min akbari da'imin, termasuk penyokong terbesar lil harbi diddal irhab, dalam memerangi terorisme. Ya. Dan kemudian disebutkan di situ juga sumbangan yang tadi disebutkan $110 juta untuk pembuatan awal atau dukungan awal dalam gerakan tersebut. Kemudian bahkan dalam waktu dekat ini, belum lama ya, di antara situs atau website lokal ya, memberitakan bahwa di Riyadh ya, sampai direktur CIA Mike Pompeo menyerahkan penghargaan anti terorisme kepada pangeran sekaligus wakil menteri dalam negeri Arab Saudi Muhammad bin Naif. Ya, sebuah medali diserahkan kepada mereka, dianugerahkan kepada Muhammad bin Naif pada hari Jumat 10 Februari 2017. Dijelaskan oleh direktur CIA tersebut, ini diberikan setelah masyarakat internasional mengakui kinerja dan upaya Saudi memerangi terorisme serta mampu membedakan kepentingan intelijen demi mengutamakan keamanan dan perdamaian. Ya. Syahidah syahidun min ahliha. Ala kulli hal, ya, ini beberapa hal yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, ya, agar kita ketahui dan agar masyarakat juga tahu bahwa Saudi Arabia adalah negara yang sangat anti dengan terorisme, baik aturan kenegaraannya maupun ajaran agama yang dianut oleh mereka. Ya, ingat, baik aturan kenegaraan mereka maupun apa? Ajaran agama yang dianut oleh mereka. Ini perlu di stabilo ya, biar jelas agar tidak ada lagi yang meyakini dan menganggap bahwa Saudi Arabia sumber terorisme, gudang teroris dan kata-kata yang sejenis itu. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Saudi Arabia dan menjaga keistiqomahan mereka di atas ajaran yang benar, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi umat manusia dan khususnya muslimin. Dan sekali lagi semoga bermanfaat ya, di atas keistiqomahan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan dari materi tentang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, selanjutnya pada kesempatan yang tersisa kita akan membaca beberapa pertanyaan. Akan kita jawab yang mungkin kita jawab ya. Dan kalau ada yang tidak terjawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya.